أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di rubrik bimbingan zikir kali ini kita akan membaca doa pada orang yang mengucapkan barakallahu fika atau semoga Allah memberikan kepada kamu keberkahan. Pendengar, apabila seseorang yang mengucapkan doa tersebut kepada kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan wafika barakallah. Kita ulangi sekali lagi, wafika barakallah, yang artinya semoga Allah juga memberkahimu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya. Pendengar, demikianlah doa bagi orang yang mengucapkan barakallahu fika. Dan pendengar, mari sama-sama kita mengulangi bagaimana cara menjawab orang yang mengucapkan barakallahu fika. Kita akan menjawabnya dengan wa fika barakallah. Kita ulangi sekali lagi, wa fika barakallah. Kita ulangi sekali lagi, wa fika barakallah, yang artinya semoga Allah juga memberkahi kepadamu. Nah pendengar, demikianlah doa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya di rubrik bimbingan zikir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.